ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Berau, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa UFI TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang pertemuan lalu kita bahas adalah ayat keberapa dan keberapa? Ayat ke-8 dan ke-9. Apa bunyinya? Wujuhuy yawma idin na'imah lisa'iha radiyah. Artinya wajah kaum mukminin pada hari itu, hari apa? Pada hari kiamat, na'imah, berseri-seri, senang, gembira. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Karena hasil kerja keras mereka, amal soleh mereka ketika di dunia, diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang memuaskan mereka. Dua ayat ini, kata sebagian ulama tafsir, menggambarkan tentang penampakan kaum mukminin pada hari itu. Penampakan kaum mukminin pada hari itu. Orang-orang yang beriman pada hari itu terlihat wajahnya berseri-seri, bergembira. Nah, setelah Allah ceritakan tentang bagaimana suasana kondisi orang-orang yang beriman pada hari itu, ayat berikutnya, yaitu ayat ke-10 dan beberapa ayat sesudahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang tempat tinggal yang disediakan untuk kaum mukminin, alias surga. Jadi ayat ke-8 dan ke-9 menceritakan tentang orangnya, orang yang beriman seperti apa. Ayat ke-10, ke-11 dan seterusnya menceritakan tentang tempat tinggal alias surga yang Allah sediakan buat kaum mukminin seperti apa bentuknya. Bisa dipahami nih? Jadi sebelumnya berbicara tentang orangnya, berikutnya berbicara tentang tempat tinggalnya. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan spesifikasi tentang surga. Seperti apa surga dalam surat Al-Ghasyiyah ini dalam 7 poin. Berapa poin? 7 poin. Malam hari ini kita bahas poin yang pertama. Fi jannatin aliyah. Tempat tinggalnya kaum mukmin itu di surga yang tinggi. Poin yang kedua apa? La tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan pernah mendengarkan di dalam surga kata-kata yang tidak bermanfaat. La tasma'u fiha laghiyah. Terus fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Habis itu fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga ada dipan-dipan yang tinggi, tempat untuk duduk, tiduran, istirahat. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wa aqwabum maudhu'ah. Ada gelas-gelas yang sudah siap, tinggal diminum isinya. Mau minum apa saja ada. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, wanamariqu masfufa. Ada bantal-bantal yang sudah tertata rapi. Mau buat bantalan bisa, mau buat senderan bisa. Kemudian yang ketujuh, wazarabiyyu mabsusa. Dan ada permadani-permadani yang terhampar untuk orang-orang yang beriman yang ada di surga. Berapa poin? 7 poin. Malam ini kita baru akan bahas 1 poin saja yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-10. Fi jannatin hadiyah. Orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang tinggi. Pertanyaannya, yang tinggi apanya? Yang tinggi apanya? Surganya tinggi. Apanya yang tinggi? Tempatnya, derajatnya, apalagi? Kenikmatannya, nilainya, segalanya tinggi. Satu, lokasinya tinggi. Apa? Lokasinya. Lokasi itu apa? Tempatnya tinggi. Surga itu tempatnya tinggi. Yang kedua, tingkatan-tingkatan yang ada di dalamnya. Sudah tempatnya tinggi, di dalamnya pun bertingkat-tingkat dan tingkat-tingkatnya juga tinggi. Ini berapa ini? Berapa ini? 2. Yang ketiga, nilainya. Apa? Nilainya. Nilai itu kedudukan, kualitas. Berarti tinggi ini mencakup sekurang-kurangnya 3 poin. Yang pertama apanya tadi? Lokasinya. Yang kedua, tingkat-tingkatnya yang ada di dalamnya. Yang ketiga, nilainya, kualitasnya, keistimewaannya. Kita akan kupas 3 poin ini malam ini. Fi jannatin aliyah, kaum mukminin akan masuk di surga yang tinggi. Apanya yang tinggi? Lokasinya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa disimpulkan bahwa surga itu tempatnya tinggi sekali. Di mana Ustaz? Di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh. Dalilnya apa? Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Kita bahas dalilnya dari Al-Quran terlebih dahulu. Dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril. Jibril itu sinten? Malaikat. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya untuk kedua kalinya. Di mana? Fi Sidratil Muntaha. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang kedua kalinya di Sidratil Muntaha. Kapan itu? Malam Isra dan Mi'raj. Bedanya Isra sama Mi'raj apa? Isra itu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Perjalanan Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu berada di atasnya langit yang ketujuh. Baru ayat yang ke-15 Allah berfirman, "Indaha jannatul ma'wa." Disitulah ada surga, tempat tinggal kaum mukminin. Di situ itu maksudnya di mana? Di Sidratul Muntaha. Padahal Sidratul Muntaha itu ada di mana? Di atas langit yang ketujuh. Dan surga ada di Sidratul Muntaha, ada di sekitar situ. Berarti surga tempatnya di atas langit yang ketujuh. Tinggi atau tidak? Ya tinggi banget. Wong, langit yang kita lihat saja itu sudah tinggi. Pernah ada yang sampai ke langit? Ya, langit-langit. Oh. Langit-langit itu orang tahu betul. Bagaimana dengan langit beneran? Maksud pernah Ustaz pakai pesawat, itu belum sampai ke langit itu. Itu baru di mana? Itu baru di awan. Nabrak awan saja sudah oleng. Yang pernah naik pesawat, pernah enggak njenengan ketika naik pesawat duduk-duduk-duduk-duduk? Apa yang enggak ada jeglongan kan? Bukan jeglongan. Nabrak apa? Awan. Itu belum apa-apanya. Di atasnya masih jauh, di sana ada langit. Itu baru langit pertama. Yang kita lihat dengan mata kita, atapnya dunia yang kelihatan biru kadang. Ya macam-macam. Ya. Kalau suasananya lagi terang ya biru. Kalau lagi agak mendung ya hitam, kadang putih. Ada awan, ketutupan. Itu yang kita lihat itu baru langit pertama. Padahal langit itu ada tujuh. Di atas langit pertama ada langit kedua. Di atas kedua ada ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ke di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Di sanalah ada surga. Maka surga lokasinya, tempatnya sangat tinggi. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian lagi berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kalau kalian sedang minta berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Sesungguhnya surga Firdaus itu surga yang paling tengah dan paling tinggi. Firdaus itu nama salah satu surga. Dan surga Firdaus ini lokasinya paling tengah, paling tinggi. Paling tengah, paling tinggi. Fauqahu, di atas surga Firdaus itu Arsyur Rahman. Ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Berarti urutannya langit ketujuh ada apa tadi? Sidratul Muntaha, di situ ada surga, dan nanti kita akan jelaskan tingkat yang paling tinggi, yang paling tengah namanya surga napa wau? Firdaus. Di atas surga Firdaus itu ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari surga Firdaus itulah mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Sumbernya dari mana? Surga Firdaus. Hadis riwayat Bukhari. Maka apanya yang tinggi? Satu, lokasinya, tempatnya surga tinggi. Yang kedua, napa wau? Tingkat-tingkat yang ada di dalam surga. Jadi ternyata surga itu tidak satu tingkat, tapi surga itu bertingkat-tingkat. Dalilnya apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kalau membicarakan tentang hal gaib, surga itu gaib atau bukan? Gaib. Berbicara tentang hal yang gaib itu harus jelas dalilnya, landasannya harus jelas. Karena kita gak pernah lihat. Landasan yang jelas itu apa? Ya Al-Quran. Al-Quran adalah firmannya siapa? Allah. Ya hadis Nabi SAW. Hadis Nabi adalah perkataannya Rasul SAW. Rasul SAW dapat hadis dari siapa? Dari Allah. Maka berbicara hal yang gaib, gak boleh sembarangan. Gak boleh ngarang-ngarang. Cara ninyong orang bisa. Kayane orang bisa kayane. Harus jelas Al-Quran, hadis Nabi SAW. Nah, di dalam surga itu tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Dalilnya apa? Firman Allah. Al-Quran. Surat Taha ayat 75. Surat apa? Taha ayat 75. Wa may ya'tihi mu'mina. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman. Qad 'amilas salihati. Selain beriman dia juga beramal saleh. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan dia beriman dan beramal saleh, faulaika lahumud darajatul ula. Maka orang tersebut akan mendapatkan tingkat-tingkat yang tinggi. Bukan cuma satu tingkat. Darajat. Orang yang paham, yang pernah belajar bahasa Arab, ini adalah jamak. Jamak itu berarti lebih dari dua. Tiga, empat, lima, sampai gak ada batasnya. Yang namanya jamak itu gak ada batasnya. Faulaika lahumud darajatul ula. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh disediakan untuk mereka tingkat-tingkat yang tinggi yang ada dalam surga. Dalil dari Al-Quran. Sudah surganya tinggi, di dalamnya masih tingkat-tingkat pula, dan tingkat-tingkatnya tinggi. Tergantung apanya? Tergantung amal solehnya. Tergantung keimanannya. Karena orang yang masuk surga itu tidak satu level. Ya. Ada yang mungkin amalannya wajib-wajib saja. Yang haram-haram dia tinggalkan. Ini adalah ahlul jannah. Penghuni nama? Surga. Ada yang saya pengen nambah. Selain yang wajib-wajib, saya pengen nambah yang sunnah-sunnah. Saya enggak cukup meninggalkan yang haram-haram, yang makruh-makruh pun akan saya tinggalkan. Ini derajatnya beda nanti di surga. Tingkatannya berbeda. Sekarang yang wajib-wajib sudah kita kerjakan semua belum? Sing wajib-wajib sampun sedaya napa jare? Salatnya tepat waktu terus napa mboten? Alhamdulillah. Yang haram-haram sudah ditinggalkan belum? Sampun. Niki mesem-mesem mesem sampun napa mesem dereng? Dapat surga. Kalau tinggalkan yang haram, kerjakan yang wajib. Pengen lebih tinggi lagi, bukan hanya yang wajib, bukan hanya sholat waktu, bukan hanya sholat lima waktu, sholat qabliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya, rawatibnya, duhanya. Tidak hanya puasa Ramadan, ya, puasa-puasa yang sunnah, Senin Kamisnya dikerjakan. Ini derajatnya lebih tinggi lagi. Ya. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. Berapa? 100 tingkat. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilih. Allah sediakan 100 tingkat itu untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berapa tingkat? 100 tingkat. Kata sebagian ulama, yang 100 ini hanya untuk mujahidin saja. Berarti sing jaring natos jihad pripun? Ya di tingkat-tingkat yang lain. Ya. Loh, berarti enggak cuma 100. Iya, menurut sebagian ulama enggak cuma 100. Ya. Yang 100 ini spesial buat para mujahidin saja. Kemudian bainad darajataini kama bainas samai wal ard. Antara satu tingkat dengan tingkat yang di atasnya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya, jaraknya seperti antara bumi sampai langit. Napa? Antara bumi sampai langit. Berarti tingkat 1 sampai tingkat 2 bumi sampai langit. Tingkat 2 sampai tingkat 3 bumi langit. Tingkat 3 sampai tingkat 4 lah, bagaimana yang paling? Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika yang di lantai satu, yang di tingkat satu pengen ngelihat yang tingkat dua, dalam Bukhari dan Muslim disebutkan, inna ahlal jannati yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'awna al-kawkabad durriyal ghabira fil ufuqi minal masyriqi awil maghrib. Sesungguhnya orang yang berada di tingkat bawah, ketika mereka melihat orang yang ada di tingkat atasnya, seperti kita melihat bintang di ufuk timur atau ufuk barat. Klap-klip. Siapa ya? Oh, jebule. Orang pun sholat lima waktu. Ditambah dengan tahajud. Enggak cuma sholat dan enggak cuma puasa Ramadan, ternyata ditambah Senin Kamis. Enggak cuma zakat, ternyata dia sedekah juga. Ya. Seperti orang melihat bintang-bintang. Kenapa bisa beda-beda seperti itu? Litafadhuli ma bainahum. Karena dahulu ketika di dunianya, amal solehnya berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Pahala yang mereka kumpulkan berbeda-beda, sehingga derajatnya pun, tingkatnya pun di surga juga beda. Maka jangan pernah samakan antara orang yang lima waktunya mempeng dengan orang yang lima waktunya mempeng plus rawatibnya mempeng. Jangan samakan antara orang yang, wah aku bisa zakat ikih, wis cukup, zakat tok-tok. Beda dengan orang yang zakat plus sodoko, infak, wakaf. Ya beda lah. Berbeda antara orang yang ngajinya cuma kulhu falaknas, ya, dengan orang yang ngaji terus, berbeda. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada orang yang rajin baca Quran, iqra wartaqi, ayo baca. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Quran, orang-orang yang rajin baca Quran, memahami, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, akan dikatakan kepada mereka, iqra wartaqi, ayo baca, naik, baca, naik, baca, naik. Warattil kama kunta turattil fid dunya, ayo baca yang baik, tartil, sebagaimana dahulu kamu ketika di dunia membaca dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, sesungguhnya tingkatmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca ketika di dunia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Derajatmu, tingkatmu di surga sesuai dengan ayat yang terakhir engkau baca. Dari sini, dari hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan jumlah derajat di surga, tingkat di surga sesuai dengan jumlah ayat Al-Qur'an. Padahal ayat Al-Qur'an ada berapa? 6.000 sekian. Sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa tingkat di surga itu ada berapa? 6.000. Nah, jenengan sudah ayat yang keberapa? Ya Ustaz, berarti kalau misalnya saya sudah khatam, berarti sudah 6.000 sekian, terus khatam lagi, berarti naik lagi. Nah, iya, menurut sebagian ulama seperti itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan di surga itu tingkatnya wallahu a'lam. Bisa lebih dari 6.000. Sesuai dengan ayat yang kita baca terakhir. Makanya para ulama dahulu semangat sekali untuk membaca Al-Quran. Banyak di antara mereka yang targetnya 3 hari khatam. Berarti sehari pinten? 10 juz. Ada yang 7 hari khatam. Kalau kalian jenengan pinter, ya Ramadan lah sebisa. Ya. Ada yang tidak pernah khatam sama sekali, karena gak bisa baca Quran. Subhanallah. Apa jenengan tidak pengin tempatnya di derajat tingkat yang paling tinggi di surga? Masa sampai meninggal dunia gak pernah khatam Al-Quran karena gak bisa baca Quran? Mau nunggu usia berapa belajar Al-Quran? Mau sampai usia sudah 60-70 belum bisa baca Al-Quran? Latihan, belajar Al-Quran, ya. Tingkat kita di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kita baca. Maka bacalah dan bacalah terus Al-Quran. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi apa tadi namanya? Surga Firdaus. Dan Nabi SAW memotivasi kita kalau berdoa suruh minta surga Firdaus. Masya Allah Ustaz, surga Firdaus. Ya Allah, yang paling depe, wallahu a'lam. Itulah yang namanya cita-cita. Jadi kalau cita-cita masalah akhirat itu yang tinggi. Ya. Giliran dunia cita-cita nek. Konyong pengen gajinya sebulan 100 juta. Giliran sholat banyong nang omah bae. Nang masjid 27 ora apa-apa, siji wis cukup. Masyaallah. Giliran masalah dunia pengennya tinggi-tinggi, giliran masalah akhirat terus yang rendah aja. Enggak. Justru kalau masalah akhirat kita disuruh pasang cita-cita setinggi-tingginya. Tadi Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausal a'la." Kalau kalian lagi berdoa sama Allah, lagi minta sama Allah, mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Tapi enggak cuma minta. Minta dan ada usahanya. Supaya dapat Firdaus apa Ustaz? Baca surat Al-Mu'minun. Baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sampun apa tereng. Ini kalau banyak dapat surga Firdaus nih. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lawwi mu'ridun. Orang yang beriman adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada orang ngobrol yang enggak jelas tinggalin. Berita-berita yang enggak jelas tinggalin. Gosip-gosip tentang artis yang enggak jelas tinggalin. Ya. Jangan update gosip. Update kok gosip? Update iman. Bukan update gosip. Ada artis ini, ketangkep ini. Terus update. Ngapain? Anillahi mu'ridun. Gak ditanya kita tentang artis nanti pada hari kiamat. Gak ditanya. Ya. Berikutnya apa? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafidhun. Dan mereka menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya atau budak-budaknya pada saat itu, saat ada budak. Kalau sekarang berarti sama istrinya. Menjaga kemaluannya. Ya. Tidak menunaikan syahwatnya kecuali kepada pasangan yang sah. Termasuk tidak melihat kecuali pasangan yang sah. Jadi matanya ini dijaga. Ya, jangan kemudian ada yang pakai rok mini. Kelebat. Siapa gue? Cukup istrinya saja. Ustaz, istri saya kurang Ustaz. Ya nikah mana nih? Ya. Kalau belum bisa, cukup istri satu. Ya. Itu saja yang dinikmati. Gak boleh menikmati yang lain. Ya. Di TV atau di dunia maya maupun di dunia nyata, enggak. Istri saja sudah. Ya. Cukup itu saja. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adu. Siapa yang mencari selain pasangan yang sah, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jaga pandangan mata. Di HP, di komputer, di TV, di jalan, di mall, jaga pandangan. Dan jangan mau dikasih perangkap sama setan. Ya, ya kita ngeliat kan tanpa syahwat Ustaz, cuma pengetahuan saja. Itu pengetahuan yang tidak ada manfaatnya, bahkan berbahaya. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah dan janji-janjinya. Dapat amanah ditunaikan sebaik-baiknya, ada janji ditepati. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan juga orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salatnya. Tepat pada waktunya. Buat laki-laki berada di masjid. Memenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Ulaika humul warisun. Merekalah yang akan menjadi pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Pewaris surga Firdaus. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Itulah kriteria yang pengen dapat surga Firdaus. Surat apa? Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai 11. Nek surga sing paling endep kepriyosan. Dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bercerita, "Inni la'a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhula." Aku tahu persis, kata Rasulullah SAW, orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke surga. Berarti orang ini mampir dulu di mana? Neraka. Nah, kepriwe? Ya. Orang ini masuk surga paling rendah derajatnya. Tingkatnya paling rendah. Cuman orang ini mampir dulu di mana? Di neraka. Terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk ke surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa. Orang tersebut keluar dari neraka dengan merayap. Apa? Merayap. Keluar dari neraka. Fayaqulu idhhab fadkhulil jannah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Fayaqulu Allah, Allah berfirman kepada orang tersebut, "Ayo pergi, masuk sana ke surga." Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Kemudian dia itu kayak berilusi. Kayaknya sudah kepok. Kayaknya sudah penuh. Maka dia pun kembali lagi menghadap kepada Allah, "Ya Rabbi wajadtuha mal'a." Ya Allah, surganya udah penuh, kata orang tersebut. Maka Allah berkata, "Sudah sana pergi, masuk ke surga." Datang lagi dia pergi ke surga. Kemudian dia membayangkan kayak sudah penuh lagi. Maka pulang lagi menghadap kepada Allah, "Wahai Rabbi, sudah penuh." Allah berkata lagi, berfirman lagi, "Ayo masuk ke sana surga." Fa innalaka mithl ad-dunya wa asharatu amsalih. Masuk kamu ke surga, sungguh aku telah siapkan untukmu di surga seperti dunia seisinya kali 10 kali. Dzalika adna ahli jannati manzilatan. Itulah tingkat yang paling rendah di surga. Isinya dunia seisinya kali 10. Bagaimana dengan tingkat yang kedua? Bagaimana dengan tingkat yang ketiga? Bagaimana dengan tingkat yang paling tinggi yaitu surga Firdaus? Makanya tinggi yang ketiga adalah tinggi nilainya. Yang pertama tinggi tempatnya, yang kedua tinggi tingkat-tingkatnya, yang ketiga tinggi nilai. Makanya nilai surga itu tidak terukur. Lawang yang paling rendah saja kenikmatannya seperti dunia seisinya kali 10. Bagaimana dengan yang paling tinggi di sana? Wajar seandainya Allah, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin." Aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dipandang, dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terlintas dalam benak seorang manusia pun. Sehingga semaksimal apapun kita menjelaskan, menjabarkan, menerangkan, menggambarkan tentang kenikmatan surga, ya tetap surga itu tidak bisa dibayangkan. Karena di dalamnya puncaknya kenikmatan. Puncaknya makanan enak di surga. Puncaknya minuman lezat di surga. Puncaknya wanita yang cantik di surga. Pokoknya puncaknya kenikmatan itu adanya di mana? Di surga. Fi jannatin aliyah. Apanya yang tinggi? Apanya yang tinggi? Lokasinya, tingkat-tingkat yang ada di dalamnya, terus nilainya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.